Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ma'nawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas An-Nawasikh bagian yang pertama, yaitu mayarfa'ul mubtada wa yansibul khobaro. Yang sudah kita bahas sampai selesai adalah kana, ya, kana dan saudara-saudaranya, kana wa akhwatuha. Nah, sekarang adalah al-huruf al-musyabbahah bilaisa, huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Nah, laisa ini amalnya sama aja dengan kana, yaitu yarfa'ul mubtada wa yansibul khobar, merofakan mubtada dan menasobkan khobar. Nah, apa saja huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa? Nah, kita kaji. Saya bacakan terlebih dahulu, baru saya berikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa ammal huruf al-musyabbahatu bilaysa fa'arba'atun. Ma, wa la, wa in, wa la ta. Ada empat ya. Ma, la, in, dan la ta. Satu saja mungkin pada video kali ini karena panjang penjelasannya. Amma ma fata'amalu amala laysa indal hijaziyin. Bisyarti alla taqtarina bi'in wa alla yaqtarina khobaruha bi'illa. Wa alla yataqaddama khobaruha ala smiha wa la ma'amulu khobariha ala smiha. Illa idza kana al-ma'mulu dzarfan aw jaran wa majruran fal mustawfiyatu lis syurut nahwu ma zaidun dhahiban wa ka qawlihi ta'ala ma hadza basharan ma hunna ummahatihim. Sampai situ dulu. Ini al-huruf al-musyabbaha bi laisa, apa amalnya? Tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Nah, apa saja tadi sudah saya baca. Ada empat, yaitu ma, la, in, dan la, ta. Keempat ini amalnya adalah amal laisa. Ya, amal kana. Ya, amalnya amal kana. Yaitu merofakan mubtada dan menasobkan khobar. Nah, sekarang saya bahas satu saja, ma. Nah, ma ini, dia merofakan mubtada dan menasobkan khobar dengan syarat. Tadi kan bisyarti, banyak sekali tadi yang sudah saya baca. Ini saya ringkas, syaratnya apa saja? Yang pertama, la taqtarin bi'in, tidak boleh disertai dengan in. Nah, nanti contohnya ya. Yang kedua, la yaqtarin khobaruha bi'illa, khobarnya tidak boleh ada illa. Yang ketiga, la yataqaddam khobaruha ala smiha, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Kemudian yang keempat, la yataqaddam ma'mulu khobariha ala smiha illa idza kana al-ma'mulu dzarfan aw jaran wa majruran. Jadi ma'mul khobarnya tidak boleh muqaddam, tidak boleh mendahului isimnya, kecuali ma'mul khobar tersebut adalah dzaraf atau jar dan majrur. Nah, kemudian yang memenuhi semua syarat ini contohnya adalah ma zaidun zahiban. Ma zaidun zahiban. Lihat, ma ini namanya ma apa? Ah, ini namanya ma nafiyah hijaziyah. Ya, karena indal hijaziyin tadi kan. Dia beramal merofakan mubtada dan menasobkan khobar itu indal hijaziyin ya, di kalangan orang-orang Hijaz. Nah, ini makna fiyah hijaziyah ya. Amalnya apa? Amalnya itu merofakan mubtada dan menasobkan khobar. Zaidun ini adalah isimnya, isim ma. Nah, kemudian zahiban khobarnya, khobar ma. Nah, isimnya ini marfu ya, sebagaimana kana. Kemudian khobarnya man, mansub. Ma zaidun zahiban ay laisa zaidun zahiban. Ya, tidaklah Zaid pergi. Tidaklah Zaid pergi. Nafiyah. Ma hadza basyara. Ini sama. Hadza ini isimnya. Ya, maknanya makna nafiyah jaziyah. Hadza isimnya. Berarti fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in isim. Ya, ismu ma. Basyaron sebagai khobar wa keman. Mansub. Ma hadza basyara. Bukanlah ini adalah manusia. Ma hadza ay laysa hadza basyara. Ini bukan manusia. Nah, ini terkesima ya. Mahunna ummahatihim, ini juga sama, hunna ini berarti isimnya, kun ummahatihim ini khobar ya, khobarnya mansub, tanda nasubnya dengan kasroh, karena ini jama' mu'anath, mu'anath salim, jama' mu'anath salim itu tanda nasubnya dengan kasroh. Nah, kalau ada in, illa, dan seterusnya, maka dia batal amalnya, contoh. Fa'in iqtaranat bi'in, kalau disertai dengan in, batala amaluha, maka amalnya batal. Amal apa? Amal ma. Apa amalnya? Tarfa'ul mubtada wa tansibul khobar. Dia batal, berarti tidak merofakan mubtada, tidak menasobkan khobar. Contohnya, ma in zaidun qaimun. Nah, ada in di sini. Nah, pertama ma apa ini? Sama, ma nafiyah batala amaluha. Ya, ma nafiyah yang batal amalnya. Nah, oleh siapa? Oleh in. Nah, ini in apa? In zaidah kafah. In zaidah tambahan kafah. Kafah itu yang menghentikan. Sesuatu yang menghentikan. Menghentikan apa? Menghentikan amalnya ma. Nah, sehingga ma makfufah. Ya, terhentikan di amalnya. Tidak lagi merofakan mubtada dan masabar khobar. Karena zaidun qaimun ini sebagai apa? Ini kembali ke irob sediakala. Yaitu zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Ma in zaidun qaimun. Tidaklah zaid berdiri. Wa kadzalika ini qatarna khobaruha billa. Begitu juga kalau khobarnya disertai dengan illa. Nah, illa maka maknya batal amalnya. Contohnya wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, ini mak apa ini? Makna fiyah batal amaluha Muhammadun ini kembali ke irob sediakala itu mubtada, rasulun sebagai khobar, illa adatul hasr. Ya. Nah, illa inilah yang menghentikan amalnya ma yang tadinya ma ini terfaul mubtadan sibul khobar karena musyabbah bilaisa sementara laisa amalnya amal kana menjadi batal oleh illa. Wa kadzalika in taqaddama khabaru ala ismiha, begitu juga kalau khabarnya muqaddam, khabarnya mendahului isimnya, maka batal juga amalnya. Mak contoh ma qaimun zaidun. Ma ini makna fiyah batal amal qaimun sebagai khabar. Khabarnya muqaddam, zaidun sebagai mubtada. Nah, karena khabarnya muqaddam maka ma ini batal amalnya, tidak lagi merofakan mubtada menasukkan khabar. Wa kadzalika in taqaddama ma'mul khabar, begitu juga kalau ma'mul khabarnya muqaddam. Ma'mul khabar, ma'mul yang dikenai amal, yang dikenai amal oleh amil kan. Amilnya mana? Khabar. Khabar dia punya amal. Nah, yang dikenai amal ini namanya ma'mul khabar. Nah, jadi ada khabar yang terbentuk dari kalimat-kalimat tertentu yang punya amal, kemudian mengenai kalimat sehingga kalimat tersebut disebut ma'mul khobar. Nah, kalau ma'mul khobar ini muqaddam, maka ini juga batal amalnya. Ma contoh, ma ta'amaka zaidun akilun. Ma ini ma nafiyah batal amaluha. Zaidun sebagai apa? Zaidun sebagai mubtada. Akilun sebagai khobar. Nah, akilun ini isim fa'il. Ya, isim fa'il, akilun. Karena isim fa'il, dia punya amal sebagaimana fi'il. Ah, ta'amaka sebagai apa? Ta'ama ini sebagai maf'ul dari akiluna. Maf'ul, ya kan maf'ul ini. Atau disebut ma'mul khobar. Karena zaidun karena akilun ini khobar, dia punya amal. Nah, ta'amaka ini dikenai amal tersebut sehingga dinamai ma'mul khobar. Kalau ma'mul khobarnya muqaddam, maka ma'nya ini menjadi batal amalnya. Ma ta'amaka zaidun akilun. Tidaklah Zaid makan makananmu. Ah, begitu. Yang terakhir, fa in kana dzurfan aw jaron wa majruran lam yabtul amaluha. Ah, kalau ma'mul khobarnya ini terbentuk dari dzurf atau jarur majrur, maka amal ma' tidak batal, berarti tetap berfungsi. Ya. Nih. Nahu ma fi dari Zaidun jalisan lam yabtul amaluha wa banu tamim la ya'lamunaha wa in istawfat asyurut. Kalau Bani Tamim enggak tahu katanya, meskipun syaratnya terpenuhi berarti tidak mengamalkan ini. Nah, ini yang contoh yang ma'mul khobar terbentuk di dzarf atau terbentuk dari jar majrur, maknya tetap berfungsi tidak batal. Ma indaka zaidun jalisan. Jalisan isim fa'il, dia khobar terbentuk dari isim fa'il, maka dia punya amal sebagaimana amal fiilnya. Nah, yang dikenai amal ini namanya ma'mul khobar, hanya saja ma'mul khobarnya ini terbentuk dari jar majrur atau zarf, ya. Nah, kalau terbentuk zarf atau jar majrur, maka ma'nya tetap berfungsi. Berarti ma' ini, ma' nafiah ini tidak batal amalnya. Ya, sehingga zaidun ini isim ma', jalisan sebagai khobar, khobar ma', kemudian juga amil bagi indaka. Ya, indaka. Nah, indaka ini ma'mul khobar dari jalisan. Ya, ma'mul khobar. Khobar memang khobar jalisan. Ma'indaka zaidun jalisan. Tidaklah zaid duduk di dekatmu. Atau ma'fid dari zaidun jalisan untuk jar majrur. Tidaklah zaid duduk fidari di rumah, di dalam rumah. Nah, itu contoh yang maknya tetap berfungsi ya kalau yang ini ya. Nah, sementara ini contoh mak yang tidak berfungsi atau yang tidak beramal. Baik, itu pembahasan tentang mak atau pembahasan yang pertama yaitu tentang huruf yang diserupakan dengan laisa. Laisa itu punya amal, yaitu amalnya kana, tarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Silakan kalau ada yang tidak paham tanyakan, nanti kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.